بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca hadis Ar-Rabi' was-Sittun hadis yang ke-64 qala li kulli da'in dawa'un setiap yang namanya penyakit dawa'un ada obatnya qala rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري Kata beliau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bagi penyakit itu syifaan kesembuhan ai obat. Rawahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Tiadalah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah Azza wa Jalla menurunkan buatnya penyakit tersebut syifa yaitu obat kesembuhan. Kata beliau rahimahullahu taala al-inzalu huna bima'na taqdir. Al-inzal di dalam hadis ini ma anzalallah illa anzala. Al-inzalu huna bima'na at-taqdir. Tiadalah Allah menakdirkan sebuah penyakit kecuali Allah takdirkan padanya obat kesembuhan. Al-inzal di sini maknahu at-taqdir, takdir Allah. Fa fi hadzal hadits, di dalam hadits ini kata beliau itsbatul qada'i wal qadari wa ithbatul asbabi. Di dalam hadis ini ada sebuah pelajaran yaitu menetapkan adanya qada dan qadar Allah azza wa jalla. Yang kedua, di dalam hadis ini juga Allah azza wa jalla menetapkan hukum asbab yaitu sebab-sebab. Wa qad taqaddama anna hadzal aslal azima thabitun bil kitab was sunnati wa yu'ayyiduhu al aqlu wal fitratu. Sungguh kata beliau telah lewat tentang atau prinsip yang besar ini benar-benar didasari oleh Alkitab, didasari oleh Sunnah, dan diperkuat oleh akal dan fitrah. Bagaimana gambarannya? Kata beliau, فَالْمَنَافِعُ diniyati wad dunya wad dunyawiyati wal madarru kulluha biqadaillahi wa taqdirihi. Semua manfaat-manfaat agama, semua manfaat yang terkait dengan agama dan manfaat yang terkait dengan dunia, wal madar, semua hal yang memudaratkan, sesungguhnya sesuai dengan qada, sesuai tuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik, semua manfaat agama dan manfaat dunia, akhirat dan dunia, dan semua mara bahaya berjalan dengan ketentuan dan takdir Allah. Nah, kalau ini ditanamkan pada diri kita, tenang dan tenteram hidup, menjalankan apa yang sudah disuratkan, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup itu tidak akan keluar dari suratan. Sehingga di saat orang benar-benar menjaga keimanannya kepada takdir Allah Azza wa Jalla, maka akan tenang dan tentram hidupnya walaupun orang dalam kesusahan dan ketakutan. Dia tenang. Tidak gelisah, tidak ini, tidak itu, karena dia tahu semuanya berjalan dengan takdir. Ada suratannya. Ya. Tarulah misalkan terjadi barakallahu fikum al-ikhtilaf, perselisihan ini dan itu, semuanya sudah ada dalam suratan. Tidak bisa ditolak dan harus diterima. Barakallahu fikum. Ya. Qad ahata biha ilman, telah melingkupi, mencakupi semuanya itu ilmunya Allah. Berarti tidak ada yang luput, tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, peristiwa apapun dan peristiwa siapapun, semuanya ada dalam ilmunya Allah. Wajara biha qalamuhu, dan telah tercatat, ditulis dengan penanya. Wa nafadat biha masyiatuhu, dan terlaksana dengan itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi apapun yang kita inginkan kemanfaatan dalam agama, akhirat, dunia, semuanya sudah ada dalam catatan hidup. Tahu enggak? Berarti perjalanan hidup ini, usaha-usaha yang kita lakukan meraba. Sungguh betapa nikmat kalau seseorang itu meraba perjalanan hidupnya dengan bimbingan syariat. Dia jaga baik-baik syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di saat dia berusaha untuk kemudian dalam kondisi tidak mengerti takdirnya, berusaha dengan bimbingan syariat, diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Disiapkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallah. Padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ada syariat menyuruh saya untuk mencangkul, menyuruh saya untuk jualan, artinya berusaha, menyuruh saya untuk melakukan ini, tidak keluar dari qadar syariat. Allah akan berikan pahala barakallahu fikum. Berarti usaha kita ini semuanya sudah ada dan tertera dalam suratan. Tinggal kita menjalankan apa yang ada dalam suratan. Barakallahu fikum. Nah, kesiapan inilah yang harus kita olah pada diri. Dalam kondisi kita tidak tahu, bisa saja terjadi di depan hidup kita ini sesuatu yang menyakitkan, membahayakan, mengerikan, bisa saja terjadi. Barakallahu fikum, berarti kita harus punya kesiapan untuk menghadapinya. Dan kita tidak pernah bisa mengelola pada diri kita, memiliki kesiapan tanpa belajar ilmu agama. Tanpa barakallahu fikum belajar ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat Nabi dengan ilmu, terus beramal, ilmu beramal. Setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan dan menakutkan. Ya, yang mereka alami di dalam hidup, yang sebelumnya mereka tenang, tentram, tidak ada gejolak di dalam hidup, tidak ada yang menyakiti di dalam hidup. Kalaupun ternyata disakiti, bisa membalas lebih kejam dari itu, karena itu. Tapi ketika syariat itu datang, semuanya berjalan dalam aturan dengan bimbingan syariat. Disakiti, didolemi, tunggu, sabar dulu. Sampai kemudian sekian tahun berjalan, para sahabat Nabi terus berjalan di atas bimbingan syariat. Sampai Allah perintahkan untuk berjihad. Membela diri, barakallahu fikum. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk berperang. Memerangi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan para sahabat Nabi sabar dalam tuntunan-tuntunan agama, barakallahu, padahal pesakitan ada di depannya, disuruh bersabar, dia mampu untuk berbuat, mampu untuk membela, sabarkan diri, terima, berjalan di atas tuntunan, barakallahu fikum, agama. Berikutnya, setelah dalam perintah berperang, cuaca, kondisi, terkadang kondisi dan cuacanya itu panas, kehabisan modal. Antum bisa bayangkan, sementara panggilan agama berperang, siap mereka untuk menjalankan itu semua. Inilah dia hasil pendidikan di atas wahyu yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin akan bisa terbentuk pada diri kita memiliki kesiapan untuk menghadapi ketentuan yang pasti di dalam hidup, kecuali harus dengan bimbingan ilmu agama, barakallahu fikum. Inilah ilmu yang akan mendidik kita untuk bersabar, mendidik kita untuk berlapang dada, mendidik kita untuk banyak thiqatun billah, untuk percaya padahal di depan mata sudah kejadian yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tapi karena dia sudah terdidik di atas ilmu, punya kesiapan untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Apalagi kalau misalkan dulu punya watak, oh enggak bisa, tersinggung sedikit sudah, baku hantem, baku pukul, baku tendang, pokoknya baku-baku ada, baku lempar, baku tusuk, ya, baku tombak, baku apa saja, siap. Tapi di saat dia belajar agama Allah Azza wa Jalla, kemudian berberkah pada dirinya ilmu tersebut, dia mampu membalas. Apalagi seorang wanita yang mencela dia, seorang wanita yang mencaci dia, seorang wanita yang menyakiti dia, lemah, mampu dia berbuat. Tetapi ada bimbingan agama yang dia utamakan. Ada bimbingan ilmu yang menyuruh dia untuk bersabar. Menyuruh dia untuk mendapatkan nilai, barakallah. Dia terima itu semua. Inilah dia ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kan beda kalau ada orang di lingkungan ilmu semangat belajar. Ada orang ya mungkin kesempatan saja. Ya, ada kesempatan duduk. Kalau tidak ada ya sudah. Tentu beda hasilnya. Beda, barakallahu fikum. Maka para thullabul ilm harus terdepan barakallahu fikum dalam masalah ini. Ikhwanuna mungkin karena kesibukannya, ya, dia sudah berupaya untuk bisa terus tiba-tiba kejadian, tiba-tiba peristiwa, tiba-tiba ya kasus, tiba-tiba terjadi, tidak bisa. Berarti thullabul ilm yang duduk bersimpu terus mulai dari pagi sampai malam harus melebihi semua ikhwan. Ini semestinya para thullabul ilm. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi kita butuh kesiapan untuk menghadapi sebuah ketentuan. Kita tidak tahu ketentuan itu di dalam perjalanan hidup. Mungkin sebagai seorang ab, dia bisa, dia mampu, tapi anak keturunannya di belakang hari. Dan dia tidak mungkin akan bisa menebak, oh nasibku sama dengan anda nanti. Sudah, ya, anu aja, antum lakukan ini, itu. Oh, tidak. Tidak bisa, barakallah. Rijalan wanita, laki-laki atau perempuan anak kita, semuanya rahasia Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian mencakupi rahasia Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian punya kesiapan menghadapinya, rijalan wanita, inilah ilmu agama. Wanita lebih dahulu perasaannya yang main, ya, akan mampu untuk menghadapi perkara besar kalau dia terpoles dengan ilmu agama. Seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf. Fad'ullah li, ya Rasulullah. Saya ini orang yang mengidap penyakit ayan. Antum tahu sudah bagaimana penyakit ayan itu. Apalagi ini seorang wanita. Dan sering terbuka atau kesyap. Sering terbuka dia di keramaian. Tiba-tiba datang penyakitnya. Ya Rasulullah, doakan saya. Ya doakan kesembuhan. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak segera mendoakan apa yang dimintainya. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, in sabarti falakil jannah wa illa da'utu lak. Kalau anda bersabar maka imbalannya adalah surga. Kalau tidak, aku akan doakan kepada engkau, buat engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita, maaf. Dalam kondisi yang mungkin dalam pandangan kita lemah, wanita itu butuh untuk dilindungi, butuh untuk kemudian dijaga, butuh segala-galanya. Lemah. Selalu perasaan terdepan. Tapi lihat, seorang wanita sedang mengidap sebuah penyakit yang berbahaya. Apa kata Nabi? Kata dia, asbiru ya Rasulullah. Saya bersabar ya Rasulullah. Sabar untuk mengidap penyakit ini barakallahu fikum. Tapi bayarannya surga rahimani wa rahimakumullah. Dari mana kesiapan? Kedua keberanian ini kalau bukan dari hasil pendidikan ilmu agama. Saya bersabar ya Rasulullah. Namun doakan agar jangan terbuka aurat. Rasulullah mendoakan dia barakallahu fikum. Ini seorang wanita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian lahir seorang bayi Ismail, Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk meninggalkan kota Palestina. Membawa putranya Ismail masih bayi bersama Hajar radhiyallahu anha. Dengan perintah Allah berjalanlah. Dengan perbekalan barakallahu fikum. sampailah kepada tempat yang kering kerontang, sudah tidak ada kehidupan di tempat itu, bebatuan. Bagaimana barakallahu fikum akan sanggup seseorang ketika sampai di situ dengan bekal yang ada ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk balik ke Palestina, meninggalkan seorang istri yang lemah, seorang bayi barakallahu fikum. Semuanya kan butuh penjagaan, butuh perlindungan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Ibrahim memenuhi panggilan Allah untuk meninggalkan dua insan ini di negeri yang gersang barakallahu fikum. Hajar pun memanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Tiga kali panggilan. Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Tidak menoleh panggilannya. Karena tahu ini adalah panggilan seorang wanita. Tapi di saat Hajar mengatakan, Allahu amiruka bidzalik. Allahkah yang memerintahkan engkau untuk pergi, berhijrah, meninggalkan kami? Baru Nabi Ibrahim balik, naam, melangsungkan perjalanan. Apa dalam riwayat yang sahih akan sebut? Hajar kemudian mengatakan, idan lam yudayyikna. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, wahai Ibrahim, niscaya dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba. Dari mana keberanian ini muncul? Kesiapan ini barakallahu fikum. Kalau bukan karena hasil pendidikan ilmu agama. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Sekian hari berlalu, perbekalan air minum habis, perbekalan makan dan minum habis barakallahu fikum. Coba Hajar kemudian berupaya, mungkin ada kafilah yang berlalu bisa kemudian untuk ya imam membeli atau meminta bantuan. Lari dari bukit, naik ke sofa, tidak ada satu. Balik ke Marwah, naik ke Marwah, tidak ada. Balik lagi sampai 7 kali. Maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan apa yang dia yakini, idzan lam yudayyikna. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Allah perlihatkan barakallahu fikum pada mukjizat ya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang menjadi nabi dan rasulnya Allah di belakang hari, ya tanda-tanda kebesaran Allah di bebatuan tersebut muncrat air yang sekarang menjadi mata air Zamzam. Yang namanya air dalam padang pasir bebatuan, barakallahu fikum, tentu akan berdatangan burung pertama kali hingga untuk kemudian minum padanya. Orang-orang melihat kalau ini adalah ada kehidupan di situ, burung hingga mereka berduyun, kemudian membuat rumah, terus bertambah, bertambah, bertambah. Idzan lam yudayyi'na. Kalau engkau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini yang harus ditanamkan dalam semua ketaatan yang kita lakukan, dan itu merupakan perintah agama. Jangan berpikir duniawi padanya. Jangan berpikir duniawi barakallahu fikum padanya, rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Allah akan memberikan nilai di dunia. Ini salah satu contoh bahwa orang yang lemah dari sisi penciptaan fisik, dari sisi barakallahu fikum akal, kurang, tapi akan bisa menjadi orang sempurna karena ilmu agama. Maka rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus barakallahu fikum kita perhatikan baik-baik, bahwa dengan ilmulah semua problema hidup kita akan bisa terselesaikan. Lah ya akhi, bagaimana? Bukankah ilmu telah menyuruh engkau untuk bersabar? Sabar dulu. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu Allah persiapkan kemudahan. Ujian, sabarkan diri. Wah ini sabar. Ayo lakukan apa yang kita bisa lakukan dan bisa berbuat. Barakallahu fikum. Tapi jikalau, kata Imam As-Sa'di, kesulitan itu ada di lubang biawak masuk, maka Allah akan mengeluarkan dari lubang biawak itu kesulitan dengan kemudahan. Innama al-yusri yusra. Kan kita seringnya dihadapi oleh kurang sabar ya. Punya sifat tergesa-gesa. Terus dibayangi dengan ketergesaan. Kepingin cepat selesai. Sabar lih. Ini semuanya ada dalam suratan. Kalau belum selesai, sekian bulan taruhlah, sekian tahun, tak mungkin akan selesai. Kalau itu sudah berada dalam suratan. Harus berjalan. Nanti kemudian suratan setelah setahun dalam suratan, selesai, selesai sudah. Barakallahu fikum. Nah, inilah sesungguhnya yang harus barakallahu fikum kita pelajari di dalam hidup. Apa yang terkait dengan perjalanan hidup di depan sudah ada dalam catatan. Tinggal kesiapan untuk kita menerima. Kalau kebaikan ya kita dapatkan, kemudahan kita peroleh, hati-hati. Jangan sampai lepas kontrol. Ya. Kalau mungkin kesusahan, ya bisa dia banyak istighfar. Tapi kalau kebaikan yang dibukakan. Kan sering orang lepas kontrol, barakallahu fikum. Ya muncul ininya, muncul malasnya, muncul kemudian tidak lagi punya semangat. Karena tersibukkan oleh kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai. Ya, barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan, wa yassara al-ibada li fi'li al-asbab allati tuwassiluhum ila al-manafi'i wal madar. Dan dia Allah yang memudahkan hamba-hamba untuk melaksanakan sebab-sebab yang akan menyampaikan mereka kepada al-manafi', sesuatu yang bermanfaat, wal madar, sesuatu yang membahayakan. Allah yang memberikan kemudahan. Ya. Barakallahu fikum. Fa kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap dimudahkan oleh Allah kemana dia diciptakan. Min masalihid din wa dunya. Diciptakan kalau orangnya itu adalah mendapatkan maslahat dalam agama dan dunia, diberikan kemudahan oleh Allah. Wa madharihima. Kalau ternyata menuju kemudaratan dunia dan agama, dunia dan akhirat, ya ke arah sana dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wassa'idu. Dan orang yang berbahagia itu adalah man yassarahullah li aisaril umur wa aqrabiha ila ridwanillah wa aslahiha li dinihi wa dunya. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang Allah memudahkan dia kepada kemudahan-kemudahan urusan, digampangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, orang yang berbahagia itu adalah orang yang Allah dekatkan menuju ridhonya. Subhanallah. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberikan kemudahan dalam semua urusan. Ini kan berbeda-beda ya. Terkadang mudah, tetapi kondisi imannya yang turun, waduh, sulit jadinya. Ketika imannya tinggi, yang sulit itu bisa jadi mudah. Karena keimanan dia kepada Allah yang tinggi. Sulit ya akhi? Alhamdulillah, imannya kuat. Tapi ketika kendor, turun imannya, gampang ya akhi? Aduh, sulit. Ya, sulit. Barakallahu fikum. Nah, ini dia. Jadi orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang dimudahkan oleh Allah kepada kemudahan-kemudahan urusannya. Kedua, Allah permudah untuk lebih dekat dengan ridhonya Allah. Tiga, orang yang berbahagia itu adalah orang yang Allah mudahkan untuk kemaslahatan dunia, agama dan dunianya. Wasyaqi, orang yang celaka, man akasa alaihil amr, orang yang Allah putar urusannya, sulit semua urusannya. Berikutnya, kelam dunianya. Tidak ada ridha Allah yang dia kejar di dalam hidup. Semuanya ridha manusia, ketuk dari satu pintu ke pintu yang lain. Dari instansi satu ke instansi yang lain. Dari pokoknya sudah mau melakukan jalur-jalur yang diharamkan, tidak peduli. Ya, celaka hidupnya. Untuk kemaslahatan agamanya, tidak ada. Kemaslahatan dunia pun dia tidak dapatkan. Ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang celaka, barakallahu. Maka kata beliau, wa umumu hadzal hadith yaqtadi. Jadi jelas sekarang, barakallahu fikum, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Urusan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia dan akhirat, semuanya kembali kepada pengatur hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh merancang? Boleh-boleh saja. Silahkan Anda rancang. Sebaik-baik dan seteliti mungkin. Rancang. Ya, Anda rancang usaha Anda rancang anak-anak Anda. Wah, ini semuanya dirancang. Silahkan. Itu adalah usaha. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya diberikan kemudahan oleh Allah. Itu kan kalau memastikan, wah, dia saya melakukan ini pasti akan terjadi demikian, ini akan terjadi demikian, ini, oh jangan begitu. Betapa banyak orang-orang besar yang sudah menginginkan sesuatu enggak tercapai. Enggak terwujud dan enggak terlaksana, barakallahu. Sekali lagi, kalau dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang menenteramkan hidup. Dan itu yang mahal. Yang mahal yang ini, barakallahu fikum. Yang menjadikan tenang, yang menjadikan tenteram, apapun yang akan terjadi. Mungkin bisa saja ya, ketika kepeng tidak ada di rumah, atau di kantong. Wah, istri ngambek, ini itu. Padahal dia sudah berusaha untuk berbicara. Perih kan? Pedih rasanya mendengarnya. Apalagi kalau sudah ya lidah sang istri digoyangkan, maaf-maaf, berat sekali ngeremnya. Antum mau rem pakai apa? Oh, tidak bisa. Apalagi kalau ngerem nimpali, oh, satu kata Anda, dia 10 kalimat akan keluar. Coba saja. Sudah dipraktek Pak Wadi? Benar enggak? Antum satu kata, dia sekian kalimat sudah keluar. Ya pokoknya sudah ngomong sudah. Ya nanti paling-paling akhirnya, afwan, saya salah ngomong. Terus akhirnya itu. Antum sabar saja. Ya. Tapi kalau antum hadapi dengan kata-kata, oh, lebih pintar dia untuk mengeluarkan unek-uneknya. Pokoknya apa yang dulu itu merupakan kekurangan di majelis itu dibongkar. Besoknya siaran ulang lagi. Besoknya ada siaran ulang lagi. Terus begitu. Kan kita sebagai seorang suami, ya bagaimana ya kalau siaran ulang terus Abah Hasanah? Ya kayaknya ini sudah dihafal kok. Disiar ulang lagi, sabet lagi, nyabet lagi. Kan begitu. Lah, barakallahu fikum. Tapi jikalau engkau benar-benar terdidik di atas ilmu, Anda paham, oh kurang. Ya, istriku kurang. Jadi tidak kemudian ngambek sebagaimana dia ngambeknya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, disinilah ilmu agama. Ya, disinilah letaknya ilmu agama. Kapan saja jauh. Kering kan? Coba antum lihat. Kalau tanaman antum sudah beli, wah harganya. Apalagi, apa namanya, bibit durian Abah Fakih. Oh, Abah Fakih. Mahal apa murah bibit durian? Oh, tergantung. Iya, coba. Antum tanam, siram sekali. Nanti seminggu baru disiram. Sebulan baru disiram. Dengan tanaman yang terus antum siram. Sudah siram, tambah pupuk lagi. Begitulah kita juga manusia dengan ilmu agama. Kalau terus disirami, terus dipupuk, tentukan akan ada barakallahu fikum nilai plus di dalam hidup. Walaupun mungkin kita tidak bisa sebagaimana thullabul ilm, harus ini, harus itu, enggak. Tetapi kita sudah barakallahu fikum berupaya untuk menyirami diri. Ya, kalau terus disirami, besoknya disirami lagi. Besoknya disiram lagi. Dengan seminggu disiram, tidak lagi. Berikutnya seminggu, dua minggu atau sebulan, disiram lagi. Kan beda. Apalagi maaf-maaf kalau tidak pernah disiram. Apa yang mau dia andalkan lagi di dalam hidup barakallahu fikum. Kita kuat, kita bisa meraup apa yang disiapkan oleh Allah di muka, kan dengan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki insan itu ada pada dua hal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amalnya barakallahu fikum. Makanya kita berharap terus ya, majalis ilmu, majalis ilmu, majalis ilmu itu adalah siraman buat hidup kita. Memupuknya barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Naktafi bihadil qadr. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.